Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini kita menginjak kepada prinsip berikutnya dari beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh seorang murabbi, terutama di dalam mendidik anak-anak, bahwasannya seorang murabbi hendaklah dia benar-benar membekali diri dengan ilmu dan amal tentu saja. Karena sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang harus ada pada setiap pendidik. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang melakukan satu bentuk aktivitas ataupun aktivitas dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, semuanya harus didasarkan kepada ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku menyeru kepada jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Maka berdasarkan ayat ini jelas seorang pendidik hendaklah memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengantarkan anak didiknya kepada keberhasilan. Dan yang perlu juga diketahui bahwasannya seseorang hendaklah ketika mereka berilmu, jangan lupa juga untuk mengajari anak didiknya melakukan amal dari ilmu yang dipelajarinya tersebut. Karena sesungguhnya ilmu dan amal adalah dua hal, ibaratkan dua sisi mata uang yang harus ada. Seorang pendidik tidak cukup hanya dengan berucap, menyuruh, memerintah. Tetapi seorang pendidik hendaklah dia memberikan contoh teladan, memberikan keteladanan kepada anak didiknya. Mendidik berbeda dengan mengajar. Kalau seseorang mengajar, dia hanya sebatas transfer ilmu, mengajarkan ilmu tertentu kepada peserta ajarnya, kemudian setelah itu dia selesai tugas. Tetapi bagi seorang pendidik, ketika dia mengajarkan ilmu, dia sendiri harus memberi contoh, dan dia sendiri harus bisa mengawasi sampai sejauh mana ilmu itu diamalkan oleh peserta didiknya. Kita ambil contoh saja orang kuliahan, itu sebatas transfer ilmu. Ya. Begitu selesai kuliah, dosen tak peduli dengan mahasiswanya, mahasiswa tidak peduli dengan dosennya, sudah. Yang dipedulikan hanya catatan-catatannya itu. Itu hanya proses transfer pengetahuan saja. Berbeda dengan seorang pendidik, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan akhlak. Dia yang mengajar pun memberikan contoh bagaimana berakhlak itu. Dan selain itu, dia pun akan menegur anak didiknya manakala tidak sesuai, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ini namanya mendidik. Benar-benar mengawasi anak didik itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Dan yang demikian ini dicontohkan oleh salafun salih. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natajawaz asra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha." Kami tidak pernah lebih dari 10 ayat. Tidak pernah kami mempelajari, mengambil lebih dari 10 ayat min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belajar tidak lebih mengambil dari 10 ayat. Hatta nata'allama ma'naha, sampai kami benar-benar memahami makna dari 10 ayat yang didapatkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'amala biha, dan sampai kami mengetahui bagaimana ke 10 ayat itu di dalam praktik pengamalannya. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu belajar tidak semata-mata mendapatkan ilmu, tapi belajar pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat tersebut. Jadi ilmu dan amal itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah pendidik. Beda dengan pengajar-pengajar sekarang yang katanya disebut pendidik, guru-guru sekarang melarang anaknya merokok, dia sendiri merokok. Kan begitu. Melarang anak didiknya berbuat ini dan itu, dia sendiri melakukan perbuatan yang demikian. Maka dari apa yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kita memetik pelajaran terpenting bahwasannya bagi seorang guru, seorang pendidik, seorang pengasuh, orang tua, artinya ayah ataukah ibu, kalau menghendaki pendidikan anaknya berhasil, maka selain mengajarkan ilmu, juga mengajarkan bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Benar-benar menjadi contoh. Kalau kita mengatakan kepada anak jangan bohong, jangan suka berbohong, maka kita sebagai orang tua harus memberi contoh, tidak boleh berbohong. Suatu ketika ngajak anaknya, nanti kalau kamu sudah bisa hafal satu juz ini, akan ajak Abi jalan-jalan tamasya, maka apa yang diucapkan itu diwujudkan. Manakala anaknya selesai satu juz, wujudkan. Jangan kemudian sampai anaknya menagih, kapan di jalan-jalannya? Oh, habis sibuk. Abi ini banyak keperluan. Nanti aja ya. Ini sudah memberikan nilai yang tidak baik di hadapan anak. Di satu sisi dia sudah menjanjikan, tapi di satu sisi dia sudah mengulur-ulur dan ada kesan untuk mengelak, untuk bisa menunaikan janjinya. Maka prinsip daripada pendidikan yang berhasil adalah bagaimana kita mengajarkan ilmu kepada anak dan kita sendiri mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini adalah pendidik manapun akan memberikan penilaian bahwasanya metode inilah yang sangat baik, sangat ampuh di dalam membentuk kepribadian anak didik. Karena langsung dipraktekkan, langsung diamalkan, langsung diberi contohnya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna nata'allamul ilma wal amala." Kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempelajari al-ilma, ilmu, dan al-amal, yakni sekaligus amalnya. Ini yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan pernyataan ini merupakan bekal bagi kita semua bahwasannya tidak bisa kita mengajari anak-anak dengan tanpa mempraktekkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saff berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak kamu perbuat. Kabura maqtan indallahi, amat besar kebencian di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sementara kalian sendiri tidak melakukan, tidak mengerjakan. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang hanya bisa berbuat, terhadap orang yang hanya bisa berbicara tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis ke 3267, disebutkan di dalam hadis tersebut, "Annahu yu'ta birrajulin yajtami'u ahlun nari 'alaihi tandaliqu aqtabu batnih." Sesungguhnya didatangkan seorang laki-laki ke sekumpulan penghuni neraka. Sekumpulan penghuni neraka yang laki-laki tersebut terburai isi perutnya. Fayaquluna, kemudian sekumpulan penghuni neraka tersebut bertanya kepada laki-laki yang didatangkan ke dalam neraka tersebut, "Ya fulanu, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, bukankah dulu engkau menyuruh kami untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kami untuk melakukan perbuatan yang munkar? Fayaqul, maka jawab laki-laki tersebut, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi." Benar, kalau saya dulu memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, Wala atihi, akan tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Wa amurukum bil munkar, dan kami dan aku menyuruh kalian untuk menghindari yang mungkar. Wa atihi, akan tetapi saya sendiri melakukan kemungkaran tersebut. Artinya antara lisan dan perbuatan tidak ada kesesuaian. Menyuruh anak-anak untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, tetapi dirinya sendiri sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai gurunya, sebagai pengasuhnya, tidak memberikan contoh terhadap apa yang diperintahkan kepada anak didiknya. Atau sebaliknya, melarang anak didiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tapi dirinya sendiri justru melakukan perbuatan yang haram tersebut. Walaupun mungkin anak didiknya tidak mengetahui, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maka seorang pendidik yang baik, dia pasti akan memberikan contoh keteladanan. Dan memberikan contoh keteladanan adalah metode terbaik selama ini yang ada di dunia pendidikan untuk keberhasilan anak didiknya. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, ini adalah prinsip di dalam pendidikan. Kalau pendidikan kita ingin berhasil, ya seperti itu. Karena sesungguhnya kita bergelut di dalam pendidikan ini tidak semata-mata atas upaya kita, tetapi lebih daripada itu, semata-mata karena pertolongan Allah. Manakala pendidikan kepada anak didik tersebut berhasil, semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting sekali seorang pendidik memberikan contoh bagaimana mengamalkan syariat. Dan lebih daripada itu, manakala seorang pendidik yang penuh keikhlasan, kemudian dia pun mengamalkan apa yang diajarkan kepada anak didiknya, maka insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi pendidikannya, memberkahi lembaga yang dijadikan sebagai media untuk mendidik, mengkader anak-anak. Begitu juga orang tua yang konsisten di dalam mendidik anak, ucapannya senantiasa bersesuaian dengan perbuatannya, perbuatannya senantiasa sesuai dengan apa yang diucapkannya, maka insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang demikian, kepada para orang tua, keluarga yang demikian. Karena benar-benar ingin menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil guna. Tidak semata-mata keberhasilan dari sudut pandang duniawiah, tetapi lebih daripada itu, dari sudut pandang ukhrawi, sudut pandang keakhiratan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih kekal. Maka kita menghendaki bahwasannya anak-anak kita kelak bisa menjadi investasi tabungan kita. Manakala kita sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik dengan penuh keikhlasan dan didasari oleh ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita meskipun kita sudah tidak berada di dunia ini lagi. Ini adalah investasi yang sangat berharga, modal besar bagi kita. Maka kita sebagai orang tua, pendidik, pengasuh harus menghindari sifat-sifat al-Yahud wa Nasara. Sifat al-Yahud dikatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-maghdub, maghdub alaihim, yang dimurkai atas mereka. Hai, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim, karena sesungguhnya mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka. Ini watak orang Yahudi, tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka. Sebaliknya, orang yang sesat dinyatakan sebagai orang dari kalangan Nasrani. Kenapa demikian? Karena li'annahum ya'buduna Allah 'ala jahli wa dhalal. Mereka orang-orang Nasara beribadah kepada Allah di atas jahil wa dhalal, di atas kejahilan, ketidakfahaman dan kesesatan. Maka untuk menghindari yang demikian ini, menghindari kejahilan, menghindari kesesatan, seorang pendidik harus memiliki bekal keilmuan. Dan untuk menghindari jangan sampai bertasabbu dengan orang-orang Yahudi, maka seorang pendidik, seorang pengasuh benar-benar harus mengamalkan ilmu yang diajarkannya tersebut. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, manakala ilmu tersebut dipelajari kemudian diamalkan, maka diharapkan keberkahan itu turun. Kenapa demikian? Karena al-ilmu tariqul barakah. Ilmu itu adalah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat ke-30-31. Qala inni a'budullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inni abdullahi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba, aku telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku al-kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku nabiyan, sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat. Ma dumtu hayyan, selama aku hidup. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, maka kata Sufyan ibn Uyainah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi waja'alani mubarakan aynama kuntu, maknanya adalah qala mu'alliman lil khairi, karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah sebagai pengajar kebaikan, sebagai pendidik, mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya. Sehingga apa? Sehingga mubarakan aina ma kuntu, diberkahi di mana saja dia berada. Nah, manakala kita ingin kehidupan rumah tangga kita diberkahi, manakala kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh, menjadi dewasa dengan pertumbuhan yang diberkahi, maka jadilah kita pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan kebaikan. Jadilah kita sebagai pengajar-pengajar, pendidik-pendidik kebaikan untuk anak-anak kita. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan tentang pernyataan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hadza yadullu ala anna ta'limar rajulil khaira huwal barakah. Ini menunjukkan sesungguhnya ta'lim ar-rajul, pengajaran seorang laki-laki, bisa seorang ayah, bisa seorang ustaz, bisa seorang pendidik, bisa seorang pengasuh, ya, seorang yang mengajarkan al-khair tentang kebaikan, huwal barakah, itulah yang menyebabkan turunnya keberkahan. Turunnya keberkahan. Allati ja'alahallahu fihi, yang telah Allah jadikan dengan sebab seseorang mengajarkan kebaikan, kemudian turunlah berkah tersebut. Turun berkah tersebut. Qala fa innal barakata, karena sesungguhnya keberkahan itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, husulul khairi wa nama'u wa dawamu, adalah merupakan hasil dari kebaikan dan merupakan pertumbuhan dan hal yang sifatnya kekal, dawam, terus menerus, sehingga keberkahan itu merupakan kebaikan yang tumbuh terus dan senantiasa berkesinambungan, terus menerus ada. Ini kalau kita menginginkan pendidikan itu diberkahi, maka ajarkanlah kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Karena yang namanya keberkahan harus kita cari. Kita cari nafkah. Maka yang dicari jangan semata-mata banyaknya, tapi cari juga berkahnya. Banyak diberkahi, walhamdulillah. Sedikit diberkahi, walhamdulillah. Tapi banyak tidak diberkahi, alamat bala, malapetaka. Kenapa? Karena orang yang diberi rezeki sebanyak apapun, manakala tidak diberkahi, maka dia tidak akan merasakan kebaikan dari rezeki yang telah dia dapatkan tersebut. Merasa kurang terus. Merasa kurang terus karena tidak diberkahi. Merasa kurang terus. karena tidak diberkahi. Tapi yang sedikit tapi diberkahi cukup bagi dia. Allah mencukupi bagi dia. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan, menjelaskan tentang barakah. Apakah keberkahan itu? Al-barakatu hiya kasratul khairi was-subut. Yang namanya berkah itu kasratul khair, banyak kebaikannya. Was-subutuhu, dan menetap kebaikannya, banyak menetap. Kenapa demikian? Karena al-barakah itu diambil dari kata al-birkatu. Al-birkatu maknanya majma'ul ma', kumpulan air, air yang terkumpul, tergenang. Air yang tergenang itu otomatis kan, tidak mengalir, tidak cepat habis. Dia terkumpul. Namanya terkumpul pasti banyak kan? Enggak bisa dikatakan orang sudah kumpul cuma satu orang. Yang namanya kumpul mesti banyak. Air terkumpul banyak. Maka dikatakan majma'ul ma', berbeda dengan majrul ma', air yang mengalir. Kalau majma'ul ma', air yang terkumpul atau tergenang, ada dua unsur di situ, ada al-kasrah, ada as-subut. Banyak dan menetap. Seperti itulah seseorang yang diberkahi. Kalau rizki seseorang diberkahi, maka rizki tersebut membawa kebaikan yang banyak dan terus menerus ada. Seseorang yang diberi kesehatan yang diberkahi, kesehatan itu banyak membawa kebaikan kepada dirinya dan terus menerus dia dalam keadaan sehat. Kalau dia memiliki ilmu, ilmu tersebut diberkahi, maka ilmu tersebut terus menerus ada dan banyak memberikan banyak kebaikan. Meskipun mungkin ilmunya sedikit, kemana-mana cuma mengajarkan usul salasah terus, tapi karena ikhlas, mutaba'ah terus, ilmu yang cuma mengajarkan usul salasah tersebut kemana-mana diberkahi, sehingga banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu tersebut Allah memberikan hidayah kepada orang lain, terus memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dan terus menerus kebaikan itu ada. Ini namanya ilmu yang diberkahi. Itu ilmu yang diberkahi. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ini terkait kepada pentingnya ilmu bagi seorang pendidik. Baik pendidik tersebut adalah dia berperan sebagai seorang ayah, seorang suami, atau seorang ibu bagi anak-anaknya, atau seorang ustadz, atau seorang pengasuh, yang lain-lainnya. Semuanya selama dia memang mengikuti mengikuti jejak ataupun mengikuti sebagai seorang pendidik, maka ilmu harus dia ada, harus dibekali pada dirinya. Karena ilmu itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keberkahan. Kita akan kesulitan manakala tanpa ilmu. Kemudian juga dengan ilmu tersebut akan memberikan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana digambarkan di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa khafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiadalah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di masjid, yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyathumur rahmah, dan akan ditaburi dengan rahmah. Mereka akan mendapatkan rahmah. Wa khafathumul malaikah, dan malaikat pun akan memberikan naungan dengan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di sisi Allah. Ini dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bagaimana proses mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, saling mengajarkannya, akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, akan mendatangkan rahmah. Malaikat pun akan menaungi dengan sayapnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan para makhluk Allah yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan tentang ilmu. Kalau hati kita ingin tenang, banyak-banyaklah hadir di majlis ilmu. Banyak-banyaklah membaca, saling mengajarkan tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kehidupan kita ingin tenang, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan ini sangat penting bagi seorang pendidik, bagi seorang ayah, bagi seorang yang memang berkecimpung di dalam dunia anak-anak, artinya memberikan bimbingan irsyad wal bayan, memberikan bimbingan dan penjelasan kepada anak-anak, diarahkan kepada jalan-jalan kebaikan, maka ilmu sangat penting. Peranan ilmu sangat penting, karena selain mendatangkan keberkahan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmah, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, dari apa yang kita bicarakan tadi, maka inti dari pokok permasalahan bahwasannya sebagai seorang pendidik, jangan sampai kita hanya bisa berucap tetapi tidak pandai beramal. Ini berbahaya. Di dalam mendidik anak, keadaan yang seperti ini akan membahayakan. Kalau anak-anak sudah tidak percaya kepada orang tuanya, lantas percaya kepada siapa lagi? Dan ini akan menjadi malapetaka yang dahsyat di dalam kehidupan, terkhusus hubungan orang tua dengan anak atau pendidik dengan anak. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi peringatan kepada kita semua pentingnya mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa melakukan yang demikian itu. Contoh kasus adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umrah sampai tertahan tidak bisa masuk kota Makkah. Padahal dalam keadaan sudah ihram. Tidak boleh masuk kota Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mau haji, memerintahkan kepada para sahabat untuk menggundul rambutnya, mencukur rambutnya. Tapi para sahabat diam saja. Diam saja. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke tenda, masuk ke tenda. Kemudian kata istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lihat para sahabat tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh engkau." Ya. Rasulullah sudah melihat keadaan seperti itu. Maka saran daripada istri beliau, sudah jangan banyak berbicara. Cukur saja dulu rambut Rasulullah, maka yang lain akan mengikuti. Maka kemudian Nabi SAW keluar tenda, minta salah seorang untuk mencukur rambut beliau, menggundulinya, dan kemudian para sahabat yang lain pun berbuat seperti itu. Ini menunjukkan apa? Contoh keteladanan. Orang akan melihat. Tidak perlu banyak cakap, tidak perlu banyak bicara, tapi berbuat. Apalagi di musim fitnah. Wah, musim fitnah. Ditambah banyak bicara. Wah, tambah semakin membakar. Seperti kayu bakar yang disiram bensin. Tapi kalau sudah berbuat. Menahan lisan. Yang penting beramal. Sudah. Orang akan melihat apa yang kita kerjakan. Orang akan melihat apa yang kita perbuat. Bukan kemudian kita banyak bicara tapi kita sendiri tidak melakukannya. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian ini. Memohon keselamatan dan afiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi pendidik yang terbaik bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita. Memberikan contoh teladan yang baik. Dan kita pun paham betapa pendidik yang hanya bisa berbicara tapi dia tidak bisa mengamalkan, maka itu pun akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini terkait materi kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Iya. Ya. Wallahu a'lam. Apakah yang demikian ini termasuk? Tapi yang jelas hadis menyebutkan fi baitin min buyutillah, di salah satu dari masjid masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, sebagaimana juga nasihat Syekh Robi kemarin. Ya. Bagaimana ketika ada seorang Libya bertanya tentang sekolah madrasah. Kata Syekh Robi, yang saya tangkap waktu itu, kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, inti daripada pembicaraan beliau bahwasannya belajarlah kalian di masjid-masjid, karena masjid itu afdol, masjid, belajar di masjid itu diberkahi, dan para ulama kibar lahir dari masjid. Tidak ada ulama kibar lahir dari madrasah, dari sekolah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Maka penting masjid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang didirikan adalah, yang pertama adalah masjid. Ya, mungkin mudah-mudahan ikhwah di sini, asatidah di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera membangun masjid. Apakah benar komik film kartun seperti Doraemon mengandung kekufuran? Ya, Doraemon kan apa sih ceritanya? ingin apa-apa langsung bisa kan begitu ya? Wallahu alam, yang jelas seperti itulah. Film-film kartun itu mengajarkan ada cincin yang sakti, diadu cincin dengan cincin, kemudian orang jadi memiliki kekuatan yang dahsyat. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Jelas. Terkadang anak berpotensi menimbulkan namimah di antara para orang tua ketika ia membawa berita satu sama lain. Mohon nasihat Ustaz untuk menghindari fitnah, namimah ataupun sejenisnya yang datang dari anak. Urusan anak, biarlah anak. Jangan sampai anak berantem, orang tua ikut juga bertengkar. Anak sudah main bersama-sama, orang tua masih bermusuhan. Kan bahaya kalau seperti ini. Urusan anak selesaikan dengan anak. Orang tua tidak perlu ikut campur. Sama seperti kita punya urusan orang tua terus anak mencampuri, kan gak enak juga. Begitu juga anak-anak. Beberapa kasus yang ada, yang artinya saya mengetahui, pernah ada satu anak, satu dengan lainnya yang mungkin merasa dipukul atau apa, orang tuanya tidak terima. Sementara orang tua yang satunya lagi dari anak yang satunya juga sama, akhirnya bertengkar. Ya. Yang demikian ini tidak baik, apalagi di hadapan anak-anak. Ya. Wah, orang tua rame, ini memberikan keteladanan yang tidak baik. Ya. Anak-anak itu biasa bertengkar, berkelahi, biasa. Kalau kita tahu, nasihati jangan sampai terulang lagi kejadian itu. Ya. Tapi kalau orang tua sudah sama-sama bertengkar, wah, ini yang berbahaya. Namimah, membicarakan satu sama lain, yang datang dari anak, ya dinasihati anaknya. Tidak perlu untuk menceritakan hal-hal yang seperti itu. Kadang berita anak disampaikan ke orang tuanya belum tentu benar. Namanya anak-anak. Aku tadi dipukul sama Ami itu. Orang tuanya gak terima. Mana itu fulan ini, kok mukul anak saya? Padahal maksudnya mukul sayang. Kan bisa toh? kamu kan gitu. Tapi anak menafsirkannya apa? Aku dipukul. Kalau berita-berita seperti ini, ya klarifikasi dulu. Tabayun dulu. Betul antum tadi mukul? Oh enggak. Tadi itu saya cuman sayang aja gitu loh. Gemes gitu. Gerget sama anak antum. Oh ya sudah. Masalahnya selesai. Jangan kemudian anak menceritakan langsung. Didatangi langsung. Ya. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi. Langsung dihadapi. Apakah persaksian anak bisa diterima? Ya, persaksian harus sudah balig, dewasa. Sejauh mana arti penting pelajaran matematika bagi anak-anak salafi? Ya, sejauh pelajaran matematika itu berguna untuk mempelajari terutama ilmu faraid. Mempelajari ilmu faraid. Jangan sampai ada kisah di Yaman, ya, tidak mengerti matematika, ya, guru faraid menjelaskan, ya, seperempat itu lebih besar daripada seperdelapan. Dikomplain, masa seperempat lebih besar dari seperdelapan? Oh. Akhirnya guru faraidnya sambil roti itu, roti Yaman itu yang bulat. Yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 8. Mana yang besar? Oh iya ya, seperempat lebih besar. Nah itu. Nah sejak itu kemudian ada ikhwah dari Jerman membuka pelajaran ilmu hisab, ya ini matematika itu tadi. Ya sebatas untuk keperluan-keperluan yang sifatnya syar'i itu tadi. Jangan sampai kemudian matematika menjadi mati-matian. Sedemikian kencangnya belajar matematika sampai mati-matian. Bagaimana menumbuhkan kesadaran anak untuk senang menghafal Al-Quran? Banyak caranya, banyak tekniknya. Salah satu daripada cara itu, setiap anak selesai baca Al-Quran, setiap anak selesai menghafal Al-Quran, berapapun, beri perhatian yang cukup untuk mereka. Sesekali beri hadiah untuk mereka. Sesekali digembirakan, dihormati, dihargai orang yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin satu surat, walaupun mungkin berapa ayat, tapi beri penghargaan kepada mereka. Ya. Dan jangan sekali-kali ketika anak gagal misalnya, ya, lama menghafal Al-Quran, kemudian ya, sambil ditutup kepalanya, keningnya, tolol kamu. Nah, ini jangan sampai seperti ini, berbahaya. Ya. Gitu. Karena itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Nah, sudahlah, sudah susah, gitu kan? Nanti anak kan begitu, sudah susah, dimarahi lagi. Sudah lebih bagus nggak usah saja. Akhirnya putus asa. Ini berbahaya. Tapi beri dukungan. Kalau belum bisa, ya nggak apa-apa. Lain kali lagi kita belajar lagi ya. Gitu. Terus didorong, didorong, didorong. Karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang sekali, dua kali baca, hafal, bisa. Ada yang sampai berlama-lama. Selama ini metode mencatat adalah yang paling mudah dilakukan dalam pengajaran. Bagaimana mengembangkan kreativitas dalam metode mengajar supaya anak-anak tidak jenuh? Ya, di antara metodenya tersebut yang mengamalkan. Menghafalkan hadis. Cara berwudu. itu mencatat kan, mengajarkan, dihafalkan hadisnya. Metode yang paling cepat ya sambil diamalkan. Sambil diamalkan. Ya, menghafal hadisnya sambil mengamalkan. Ya, misalnya apa? Madmado berkumur-kumur. Nah, kan gitu. Ya, sekarang madmado, apa itu? Berkumur-kumur. Ayo berkumur-kumur. Itu terekam itu. Oh, madmado itu berkumur-kumur. Itu terekam itu sudah. Karena langsung aplikatif. Langsung aplikatif. Gitu. Istinsyak menghirup air ke hidung. Ayo, bagaimana? Apa namanya itu? Istinsyak. Istinsar menghembuskan air keluar dari hidung. Apa namanya? Sambil dipraktikkan. Gitu. Ya, insya Allah satu hadis tentang wudu itu bisa dihafalkan dengan ya dipenggal-penggal satu kata sambil diartikan, anak akan paham. Gitu. Itu salah satu metode. Dan banyak metode-metode lainnya supaya anak tidak jenuh, seperti belajar tidak harus di kelas. Sesekali belajar di bawah pohon. Gitu. Di bawah pohon. Kalau dulu di Damas kan ada guru nahwu itu Syekh Poid namanya. Enggak pernah belajar di ruangan itu. Walaupun musim dingin. Walaupun musim dingin. Dan hebatnya lagi, beliau selalu duduk. Nanti tulab yang lain yang nyusul. Beliau sudah duduk. Pakai jaket. Walaupun belum ada siapa-siapa, sudah duduk di bawah pohon. Padahal musim dingin. Di lapangan terbuka. Ya, di pinggir wadi. Hafizahullahu ta'ala. Ini diantaranya supaya tidak jenuh. Ya. Kemudian juga misalnya pelajaran bahasa Arab. Ya. Diajak ke kebun binatang. Ya. Sambil kera apa bahasa Arabnya. Nah, itu. Kosa katanya itu di ini. Terus. Itu metode. Salah satu metode. Bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi pengajar untuk disiplin waktu mengajar dan tidak banyak uzur dalam mengajar? Nah, ini uzurnya apa ini? Jangan-jangan uzurnya ini ada bisnis. Ya, kita memang harus banyak memberi perhatian kepada para pengajar, ya. Ya, selama udurnya syar'i, ya, mungkin masih kita bisa maklumi. Ya, kesadaran diantaranya, diantara menumbuhkan kesadaran itu dengan sering ta'lim itu tadi. Bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu ada pada masing-masing pengajar, pendidik. Itu penting. Ya. Dengan sering ta'lim. Kemudian membaca buku-buku tentang keutamaan-keutamaan mengajarkan ilmu. Itu juga termasuk salah satu cara menumbuhkan kesadaran. Bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Seperti tadi misalnya. Sebagai muallim yang mengajarkan kebaikan. Apa dampaknya, apa akibatnya. Jangan sampai kemudian ya. Pengajar itu kemudian menjadi ya, menjadi apa namanya ya, menjadi merasa minder rendah ya, karena belum apa-apa sudah dinegatifkan ya, contoh dinegatifkan itu misalnya kalau kita belajar durusul lughah itu loh ya, al-mudarrisu faqirun At-tabibu atau apa? Ghaniyun. Nah, itu jadi sudah diberikan image kalau pengajar itu bakal fakir, bakal miskin. Nah, itu sudah melemahkan semangat ya. Tingkat kesadarannya ada drop itu. jadi 50 watt saja. Kan begitu. Wallahu a'lam, yang jelas banyak-banyak membaca kisah-kisah para ulama yang mengajarkan tentang ilmu, keutamaannya mengajarkan tentang ilmu. Insyaallah itu akan membangkitkan kesadaran. Konsep sekolah yang menyenangkan adalah tujuan kita. Tapi masih ada keluhan santri yang merasa gemetar kalau ada pengajarnya datang. Bagaimana kondisi seperti ini? Ya dilihat gemetarnya, jangan-jangan belum sarapan. Artinya, kalau kita temukan santri seperti itu, maka kita beritahu pengajarnya, anak ini sering ketakutan kalau berhadapan dengan antum. Coba ditanya, dikorek, apa sebabnya? Mungkin pernah trauma, dimarahi, atau mungkin kena iqab, kena hukuman, atau yang lainnya. Maka dicari penyebabnya. Nah, kalau nanti penyebabnya, oh ternyata memang dari faktor ustadznya itu, maka ustadznya nanti yang memperbaiki. Anaknya misalnya ketakutan, nanti ustadznya setiap masuk panggil anaknya, nih tak kasih permen. Atau nanti dalam kesempatan lain diberi hadiah, diberi oleh-oleh, sehingga nanti hubungan itu semakin mencair, baik lagi. Oh ternyata ustadzku tidak seperti monster lagi sekarang. Itu diantara apa namanya cara. Ya banyak kasus-kasus seperti itu, anak mengalami apa istilahnya withdrawal, lari, menarik diri, ataupun mengalami blocking, mogok. Nah, ketika diketahui sebabnya adalah guru, anak enggak mau sekolah, tidak mau apa masuk, ya, maka guru ini yang setiap periode tertentu datang ke rumah sambil bawa hadiah, sambil bawa sesuatu yang disenangi oleh anak. Ya. Misalnya anak senang es krim, besok gurunya berkunjung, bawa es krim. Terus, ini untuk merubah image. Ini kan masalah pencitraan kan. Nah, ini citranya diperbaiki. Terus begitu. Ya memang keluar modal. Memang keluar modal. Tapi apa boleh buat? Itu kan akibat perbuatan kita sendiri gitu. Ya, kita harus bertanggung jawab. Ya tentunya kalau ya hal-hal demikian ya semuanya kan keputusan dari lembaga pendidikan. Kan begitu. Maka modalnya ya dari lembaga pendidikan. Nah. Jadi itu salah satu cara untuk supaya menjalin kembali ya, hubungan yang tidak baik dari sisi pandangan anak didik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu. Ya. Anak sakit hubungan dengan dosa orang tuanya. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu kalau itu. Meninggal? Yang jelas dalam hadis yang sahih, anak yang meninggal waktu kecil itu dia akan menjadi syafi', pemberi syafaat bagi orang tuanya. Anak itu mau masuk surga tapi dia menunggu terus di luar. Aku ingin berserta orang tua, berserta orang tua. Maka kemudian itu yang menjadi syafi', mengantarkan orang tuanya kemudian jadi masuk surga. Maka dalam hadis yang sahih juga dalam riwayat Bukhari, kalau kita terkena musibah dengan kematian anak yang masih kecil, ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah ini akan dibangunkan rumah di surga yang namanya bait, rumah apa? Baitul Hamdi. Yang disebut dengan Baitul Hamdi. Wallahu a'lam bissawab. Allah alam, saya belum menemukan riwayat seperti ini. Bila ada perempuan pacaran dan membawa pacaran juga di rumahnya, tapi tidak dilarang oleh orang tua dan saudara laki-lakinya, karena mereka tidak tidur bersama. Setelah itu banyak musibah yang menimpa keluarganya seperti kecelakaan, banyak utang dan sulit rezeki. Apakah ada hubungan antara musibah dengan anak perempuan itu? Ya ini enggak usah dijawab. Ini pendidikan anak yang tingkat dewasa. Wallahu a'lam. Yang jelas kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi dayus. Artinya membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan itu terjadi di dalam rumah. Ngeri sekali saya dengar cerita. Yang jelas ya jelas tidak baik. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.